Kemarin telah kita sebutkan bahwa di antara yang beliau sebutkan di sini termasuk hal-hal yang disunnahkan adalah takbiratul intiqal, mengucapkan takbir di saat pindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Dan beliau merajihkan bahwa ini termasuk hal yang sunnah dan tidak wajib. Tapi kemarin kita telah menyebutkan bahwa apa-apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya dan tidak pernah ditinggalkan oleh beliau, maka ini menunjukkan wajib sebab sebagai pengamalan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sebab kalau tidak demikian maka tidak ada faedah dalam perintah wajibnya, di dalam perintah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis tersebut. Sebab dalam perkara ibadah memang kita berpegang kepada tauqifiyah. Kita tidak mengamalkan suatu amalan dalam syariat ini kecuali berdasarkan nas yang syar'i yang datang dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang sahih. Nah, di dalam permasalahan ini memang terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam permasalahan, khususnya dalam permasalahan salat. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwaddah ala ba'dil a'mal, beliau terus-menerus melaksanakan suatu amalan. Tapi yang rajih, ya, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa itu adalah wajib sebab itu merupakan pengamalan dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti salatnya beliau. Kemudian beliau mengatakan tsumma qira'atu suratin ma'al fatihati, kemudian termasuk di antara amalan yang sunnah adalah membaca surah bersama dengan Al-Fatihah. Membaca surah bersama dengan Al-Fatihah. Nah, yakni surah yang lain. Fafi sahihaini, fafi sahihi Muslim, maka di dalam sahih Muslim, an Ubadah ibn Shamit, dari hadis Ubadah ibn Shamit, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, fa sa'idan, dan tambahannya. Ya, maka kata-kata tambahan ini maksudnya yaitu membaca surah setelah Al-Fatihah. Wa fil babi, dan di dalam bab ini ahaditsu katsiratun mustafidah, hadis-hadis yang banyak dan masyhur. Mustafidah yakni masyhur. Nah dalil ini jadikan dalil oleh beliau bahwa ini menunjukkan disunnahkannya membaca surah setelah Al-Fatihah. Antum perlu mengetahui bahwa hadis yang beliau sampaikan ini merupakan hadis yang dijadikan dalil oleh ulama yang mereka berpendapat membaca surah setelah Al-Fatihah itu wajib dan bukan sunnah. Ya, bahkan digandengkan dengan Al-Fatihah, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab fa sa'idan. Tidak ada salat, kata-kata tidak ada salat. Ya, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah dan lebih daripada itu, yaitu surah. Ini merupakan dalil yang dijadikan oleh para ulama wajibnya membaca surah setelah Al-Fatihah. Bukan sunnahnya. Jadi kalau mestinya beliau berdalil dengan hadis ini, mestinya apa? Memasukkan ke dalam kategori yang harus diwajibkan, yaitu membaca surah ya, setelah Al-Fatihah. Nah, dan memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah membaca surah setelah Al-Fatihah itu wajib hukumnya atau tidak? Wajibkah atau tidak? Yang rajih dari pendapat para ulama bahwa membaca surah setelah Al-Fatihah adalah sunnah dan tidak wajib. Sunnah dan tidak wajib. Dengan beberapa dalil, banyak dalil. Di antaranya dalil Ubadah bin Shamit yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab titik nukta, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadisnya sampai di situ. Adapun lafaz yang terdapat dalam Sahih Muslim yang beliau sebutkan ini, ada tambahan fasa'idan, maka tambahan ini adalah tambahan yang syadz, tambahan ganjil. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Ibn Hibban itu mencacati hadis ini. Beliau mengi'lal, mengisyaratkan pada kelemahan tambahan fasa'idan, walaupun diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Ya, disebabkan karena seorang perawi yang bernama Ma'mar bin Rashid Abu, siapa kunyahnya kawan? Abu? Hah? Urwah. Ma'mar bin Rashid Qattan Al-Basri Al-Yamani As-San'ani. Beliau bersendiri di dalam lafaz ini yang para perawi-perawi yang lain tidak menambah lafaz tersebut. Jadi tambahan fasa'idan itu Al-Imam Al-Bukhari mengisyaratkan tentang kelemahan riwayat tersebut. Nah, yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lafaz la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Sampai di situ aja. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalil yang lain banyak. Di antara juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, hadis apa? Hadis Abi Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika beliau menyebutkan tentang sifat salatnya Rasulullah SAW, salat zuhur dan salat asar. Beliau sifatkan bahwa beliau membaca pada dua rakaat pertama salat zuhur Al-Fatihah dan surah. Lalu pada dua rakaat yang terakhir beliau hanya membaca Al-Fatihah. Beliau hanya membaca Al-Fatihah. Nah itu. Jadi boleh seorang itu hanya ikhtisar, hanya membaca Al-Fatihah saja. Nah. Bahkan kata Abu Qatadah bahwa ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat tersebut, sholat duhur dan sholatul asr, wa kana yusmi'una al-ayata ahyanan, dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan kepada kami sebagian ayat. Nah, itu menunjukkan sunnahnya, walaupun pada salat-salat yang disirkan, yang apa, disembunyikan bacaannya, tapi boleh terkadang kita menyuarakan salat duhur, salat asar misalnya. Kita baca Al-Fatihah, kemudian ketika membaca surah, boleh kita menyuarakan wa syamsi wa duha, atau wadduha wal laili idza saja, kita suarakan lalu kita sembunyikan lagi. Nah, itu boleh, itu sunnah. Insyaallah itu nanti kita akan sebutkan. Jadi ikhwan fi din azakumullah, yang rajih dari pendapat para ulama, bacaan surah setelah Al-Fatihah adalah sunnah dan tidak wajib. Memang ada hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadis itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Syekh Mubil rahimahullah, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan umirna, kami diperintahkan, an-naqra fi salatina bi Fatihatil Kitab wa ma tayassar. Kami diperintah untuk membaca di dalam Al-Qur'an, apa, di dalam salat kami Al-Fatihah dan apa yang mudah. Ya, dari Al-Qur'an, maka perintah tersebut dibawa kepada an-nadb, sunnah. Ketika membaca surah. Ya, membaca surah maksudnya adalah sunnah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah.